Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala umurud dunya waddin wa ashhadu an la ilaha illa ilahul awwalin wal akhirin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu akhirun nabiyyin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabika muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Jemaah sekalian, bapak ibu yang kami hormati, setelah kemarin kita selesai membacakan sirah sahabat Sa'id bin Amir al-Jumahi, seorang gubernur yang begitu bersahaja, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan itu. Dan pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan membacakan sahabat yang ketiga dalam buku ini, yaitu At-Tufail ibnu Amr ad-Dausi radhiyallahu ta'ala an. Tufail bin Amr ad-Dausi. Tufail itu kalau dalam bahasa Arab itu pakai bentuk tasghirnya. Kalau Tufail itu artinya bayi yang sangat kecil gitu. Tufail namanya. Kalau bayi itu dalam bahasa Arab namanya tifel. Ya. Seperti yang pernah kita sebutkan, kalau kitab itu buku, kalau kutaib itu buku kecil. Kalau tiflun itu bayi kecil, kalau tufail bayi kecil-kecil gitu. Nek njuk lan nerjemahke bingung. Bayi yang ya bayi aja kecil lagi, gimana lagi ya. Dari namanya itu artinya itu, kalau dari namanya Tufail bin Amr ad-Dausi, namanya saja. Tapi jarang ya, ada orang kita jarang namanya Tufail, Pak ya. Insyaallah nanti Pak kalau punya cucu, Pak ya. Atau punya anak dikasih nama Tufail, ya. Biasa jamaah sekalian, dalam buku ini al-muallif atau Syekh Abdurrahman Rifat Basa memulai dengan satu ungkapan ataupun doa ataupun apa saja yang identik dengan sahabat ini. Di awal buku ini yang menjadikan ciri khas Tufail itu bin Amr ad-Dausi adalah karena dia mendapatkan doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Doanya apa? Rasulullah pernah mendoakan Tufail dengan mengatakan, "Allahumma ij'al lahu ayatan tu'inuhu 'ala ma yanwi minal khair." Ya Allah, jadikan bagi Tufail itu tanda, tanda khusus ya, yang akan menolongnya dari apa yang telah dia niatkan untuk melakukan satu kebaikan. Ya Allah, berikanlah kepada Tufail ini tanda yang akan membantu menolong Tufail ini karena dia sudah berniat ingin melakukan satu kebaikan. Ini doa yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal apa itu kita lihat nanti. Ya. Kalau kita mungkin bicara, ya Allah berikanlah kepada dia tanda. Tanda itu apa bentuknya? Apa icu apa icu jalan terus apa gimana tandanya? Ini nanti kita lihat tandanya dan apa yang sudah diniatkan oleh Tufail tadi. Niat itu dalam bentuk apa? Kebaikan itu dalam bentuk apa, akan kita lihat nanti. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tufail ini walaupun tadi secara nama itu adalah bayi yang sangat kecil, tapi berbeda dengan aslinya. Tufail bin Amr ad-Dausi adalah sayyidu qabilati Dausin fil jahiliyah. Dia adalah pembesar atau pemimpin kabilah Daus di masa jahiliyah. Ya. Jadi jangan lihat namanya, Pak ya. Ternyata beliau memiliki posisi yang dihormati dalam kabilah Daus. wa syarifun min asrafil arabi al marmuqin, dan termasuk salah satu dari orang Arab yang sangat dihormati pada waktu itu, ya, pada waktu itu. Wa wahidun min ashabil muru'atil ma'dudin, dan salah satu dari orang yang terhormat, yang menjaga kehormatan dan orang yang terhormat. Kebiasaan beliau ini, kebiasaan Tufail, karena beliau adalah pemuka kaum atau kabilah Bani Daus, yut'imul ja'i'a wa yu'amminul khaifa wa yujirul mustajira. Dia biasa memberikan makan kepada orang yang kelaparan, memberikan keamanan kepada orang yang memiliki rasa takut, dan dia melindungi orang yang meminta perlindungan. Dan itu kalau kita melihat dalam lembaran-lembaran sejarah Islam itu biasa, Pak. Jadi kalau ada orang yang mengalami masalah, kemudian dia diusir dari kaumnya misalnya, dari kabilahnya, kemudian dia datang ke kabilah yang lain, kalau ketemu dengan tokohnya, tokohnya mengatakan orang ini saya lindungi, maka tidak ada yang berani kemudian mengejar orang tersebut, ya. Dan betul-betul dilindungi. Ketika janji bahwa akan melindungi, sama sekali tidak akan pernah dizalimi orang tersebut, ya. Ini kebiasaan orang-orang Arab pada waktu itu, termasuk yang didekatkan oleh Tufail bin Amr Ad-Dausi. Ketika ada orang yang datang kepada beliau untuk meminta perlindungan, beliau lindungi sepenuhnya sampai darah dan hartanya. Di samping itu, jamaah sekalian yang dirahmati subhanahu wa ta'ala, Tufail ini selain dia pemuka kaum, ya, tokoh masyarakat, pembesar kabilah Daus, beliau juga wa huwa ila dzalika adibun aribun labib. Dia adalah orang yang ahli sastra, ya, penyair, dan terkenal dengan orang yang memiliki kecerdasan, ya. Kalau orang Arab, ya, terkenal dengan apa namanya? Adibnya, dengan sastranya, itu berarti dia memiliki kelebihan dibanding orang Arab yang lain, ya. Dan itu dimiliki oleh Tufail bin Amr Ad-Dausi. Karena apa? Kadang-kadang dan nanti akan kita lihat, ya. Dia ini orang penyair. Kalau kita, ya, penyair itu berbeda dengan kalau kita baca buku ini. Kalau baca buku ini enak. Misalnya saya bacakan tadi, yut'imul ja'ya wa yu'amminul khaifa wa yujirul mustajir. Bagi orang yang bisa bahasa Arab, ketika membaca itu sangat mudah dan bisa difahami. Tapi kalau syair, itu mungkin kalau kita sebagai orang yang bukan non-Arab, itu bisa 5-10 kali baru paham maksudnya apa. Ya. Maksudnya syair ini apa. Ya. Itu bahasanya, biasanya sastranya sangat tinggi, ya, balaghahnya begitu dalam, ya, dan tidak sekali baca itu hafal atau faham apa yang disampaikan oleh sang penyair, ya, kalau itu orang Arab, ya. Ya, seperti kalau kita bikin puisi kan harus pintar-pintar bahasanya yang mendalam, ya. Mungkin enggak mungkin puisi datar-datar, ya, nanti enggak enak didengar, ya. Begitu juga dengan syair yang biasa dilakukan atau dibuat oleh orang-orang Arab, ya. Wa sya'irun murhafu al-hissi raqiqus syu'uri basirun bi khulwil bayani wa murrihi. Ya, ini satu bentuk apa namanya? Pujian kepada Tufail, karena beliau ini seorang sastrawan, ya, ahli balaghah, ahli syair, di mana syair-syairnya itu sangat mengetuk hati, perasaan orang yang mendengarkan, ya. Dengan bahasa yang cukup tinggi, ya, dengan bayan yang bisa menyentuh orang yang mendengarkan. Haitsu taf'alu fihil kalimatu fi'la sihri. Bahkan bisa jadi sebagian, ya, sebagian dari syair-syair yang dimiliki oleh Tufail itu bisa menghipnotis, bisa menyihir. Sihir dalam arti bahasa itu bukan mengandung jin, ya, bukan. Dalam arti orang dengan mendengar orang dengan bahasa yang tinggi, dengan sastra yang tinggi, orang itu bisa terkesima begitu bahasanya. Bukan tersihir dalam arti istilah ya. Jadi kata haitsu taf'alu fihil kalimatu fi'la sihri, waduh wasahi. Itu bukan maksudnya bahwa ketika dia ngomong ada jinnya terus jinnya nempel ke orang-orang, enggak gitu ya. Tapi memang kata Rasul juga begitu kan dalam kitab tauhid, mungkin sudah pernah terlewat ya. Inna minal fasahati au inna minal balagati la sihrun ya. Sungguhnya ungkapan orang yang dengan sastra yang tinggi, dengan bahasa yang bagus, itu bisa membuat orang terkesima. Kalau enggak percaya, silakan kalau ada orang jual obat tuh datangnya aja, Pak. Pertama enggak beli, mesti lama-lama beli itu. Iya. Kadang-kadang kan ngomongnya pinter. Tadinya cuma ngelihat, lama-lama pokoknya gitu. Nah, ini sangat umum ya, orang sangat umum ketika orang pinter ngomong, yaitu banyak orang yang luluh hatinya ya. Luluh hatinya, dan yang tadinya enggak mau beli obat jadi beli obat gitu ya. Nah, ini seperti syairnya Tufail juga begitu. Banyak orang yang terkesima dengan bait-bait syair yang beliau miliki. Ini mukaddimah atau awal dari siapakah Sa'id bin Amir, bukan Tufail bin Amir al-Dausi ini ya. Beliau adalah pemimpin kabilah Daus, seorang syair, orang yang senantiasa memberi makan kepada orang lain, kemudian melindungi orang yang takut, dan siapapun yang datang kepada beliau meminta pertolongan perlindungan akan beliau lindungi. Kemudian di sini disebutkan, dikisahkan, Ghadara Tufailu manazila qaumi fi tihamata mutawajjihan ila Makkah. Suatu ketika Tufail bin Amr ad-Dausi ini meninggalkan kampungnya menuju ke Mekah ya. Waraha sara'i da'iratun bainar rasulil karim shalawatullahi alaihi wa kuffari Quraisy. Ketika beliau hendak berangkat ke Mekah itu, beliau tidak tahu kalau ternyata di Mekah itu telah turun atau diutus seorang nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan diutusnya nabi ini menjadi berita besar dan menghebohkan di kota Mekah, termasuk ya kepada orang-orang Quraisy, kafir Quraisy waktu itu. Kullun yuridu ay yaksiba li nafsihi al-ansar wa yajtadiba li hizbihi al-a'wan. Setiap orang waktu itu ketika diutusnya Rasulullah itu saling mengklaim, mencari teman, mencari dukungan, menjatuhkan ya apa yang telah dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farrasulu salawatullahi wasalamu alaihi yad'u li rabbihi wa silahuhu al-iman wal haqq. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak ya, mendakwai orang-orang Quraisy, mengajak kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu senjatanya adalah iman dan kebenaran ya. Al-imanu wal haq ya. Dan itu yang dimiliki oleh Rasulullah, karena beliau sendirian, tidak punya pedang, tidak punya senjata dan lain sebagainya. Beliau hanya memiliki iman dan kebenaran. Itulah menjadi senjata beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak orang-orang Quraisy waktu itu. Wa kufar Quraisyin yuqawimuna da'watahu bikulli silahin wa yasudduna an-nasa anhu bikulli wasilatin. Dan orang-orang Quraisy melawan dakwah Rasulullah dengan pedang ya. Dengan segala cara untuk menolak dan meninggalkan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wajada Tufailu nafsahu yadkhulu fi hadhihi al-ma'rakati 'ala ghairi uhbatin wa yakhudhu 'imaraha an ghairi qasdin ya. Nah, Tufail itu ketika meninggalkan kaumnya ingin berangkat ke Mekah, karena tidak tahu ternyata di Mekah sedang terjadi berita besar. Jadi beliau datang ke Mekah itu tanpa persiapan dan bukan tujuannya untuk melawan atau membela salah satu di antara kedua belah pihak, yaitu Rasulullah SAW ataupun orang-orang Quraisy. Dan memang tujuannya bukan untuk itu ya. Maka Karena tadi, karena beliau ketika meninggalkan kaumnya datang ke Mekah itu bukan untuk tujuan itu, ternyata terjadi itu, maka kita dengar, kita dengarkan bagaimana kisah Tufail itu sendiri ketika sampai ke Mekah. Ya. Karena beliau pembesar, ya Bani Daus dan dikenal di bangsa Arab, maka ketika sampai ke Mekah, apa yang terjadi dan beliau mengisahkan kepada kita. Qadimtu Makkata fama in ra'ani sadatu Quraisyin. Ketika aku sampai ke Mekah dan aku begitu disambut oleh para pembesar Quraisy. Hatta aqbalu alayya farahhabu bi akrama tarhibin wa anzaluni fihi ma'azza manzilin. Mereka sangat menghormatiku, menyambut dengan ya sambutan yang tidak seperti biasanya. Ya. Dan dijamu di tempat yang jamuan yang juga tidak seperti biasanya. Ya. Tsumma istama ilayya sadatuhum wa kubara'uhum. Kemudian saya di ya, para pembesar Quraisy, ya para pini sepuh, para sepuh pini sepuhnya, ya. Itu berkumpul datang kepadaku. Waqalu, kemudian mereka mengatakan, ya Tufail, wahai Tufail, innaka qad qadimta baladana, ya kamu telah datang ke negeri kami di Mekah. Wa hadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabiyyun qad afsada amrana wa mazzaqa shamlana. Kamu tahu enggak, ada orang ini yang ngaku-ngaku menjadi nabi, yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah merusak urusan kita semua, bikin kacau. Wa syatatta jama'atana, memecah belah jamaah kita, ya. Wa nahnu innama nakhsha ay yahilla bika wa bi za'amatika fi qaumika ma qad halla bina. Dan kami khawatir, wahai Tufail, kamu datang dan kami sangat khawatir kalau nanti kamu juga terpengaruh, ya, dengan orang yang mengaku nabi itu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang pembesar Quraisy langsung anu SP1. Surat peringatan satu. Fala tukallimur rajula. Jangan sekali-kali kamu Tufail ngobrol, ngomong sama orang itu. Ya. Wala tastama'anna minhu syai'an. SP2-nya, jangan sekali-kali kamu dengar apa yang dia katakan. Jangan ngobrol, jangan didengar. Fa inna lahu qawlan kasihri. Nah, ini tuduhan yang biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ucapan dia itu bisa mensihir kamu, bisa membuat kamu terkesima. Yufarriqu bainal waladi wa abihi wa bainal akhi wa akhihi wa baina zaujati wa zaujiha. Karena ungkapannya itu bisa memecah belah antara anak dengan bapaknya, memisahkan anak dengan bapaknya, saudara ya, kakak dengan adiknya, antara istri dengan suaminya. Wis pokok men ngati-ati wae gitu. Kalau kita ngono ya panik juga, wah ini sopo? Khawatir juga kalau datang gitu kan. Dan ini tuduhan biasa jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh pembesar Quraisy kepada Tufail yang waktu itu datang ke Mekah sebenarnya bukan tujuan itu. Ya. Tapi karena beliau pembesar Bani Taus, Bani Daus, khawatir orang-orang Quraisy ini jangan sampai Tufail ini terpengaruh, maka diancam sebelum ketemu dikasih tahu dulu. Tapi ini semua jamaah sekalian, ini jelas kita tahu bahwa Rasulullah SAW tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Quraisy. Tidak memisah belah, tidak memecah belah antara suami dengan istri, anak dengan bapaknya. Ya. Bahkan pengakuan ini diakui oleh Heraklius, ya. Heraklius pernah mengatakan dan bertanya kepada Ja'far bin Abi Thalib ketika waktu itu Rasulullah mengutus Ja'far mengantarkan surat kepada Heraklius. Kemudian ditanya bagaimana orang yang diutus ini, yaitu bertanya tentang Rasulullah itu siapa. Pertanyaannya Heraklius itu, apakah dia dari bangsa awam atau bangsa terhormat? Ja'far mengatakan, beliau dari bangsa terhormat. Ya karena Rasulullah kan dari bangsa Quraisy, dari kakeknya Abdul Muthalib yang menjaga Ka'bah. Yang ikut, kata Heraklius, yang ikut dakwah beliau ini orang para pembesar atau orang awam? Kebanyakan orang awam. Kan yang ikut Rasulullah itu orang-orang biasa saja awal-awalnya. Pembesar-pembesarnya nanti. Ya. Kemudian Heraklius juga tanya, salah satu pertanyaan juga yang ditanyakan, semakin banyak yang ikut atau semakin sedikit atau tidak ada yang ikut? Semakin banyak yang ikut. Lalu ya, apa yang dituduhkan di, waktu itu Amr bin As kan, waktu itu masih Quraisy radhiyallahu taala an, kan dituduh, tuduhannya juga sama seperti ini, memisah belah, memperpecah belah hubungan kekeluargaan dan lain sebagainya. Lalu kemudian dijawab oleh Ja'far, sebetulnya Nabi kami itu tidak seperti itu. Ya, karena kami bangsa jahiliyah itu kami biasa minum minuman, kami biasa ngerusui, ngisruhi tetangga, istri tetangga itu dikisruh. Ya, kami kebiasaan kami seperti itu dulu. Ya, kami tidak menghormati orang tua kami, kami tidak menghormati saudara perempuan kami dan sebagainya. Ketika diutus Nabi itu, yaitu Rasulullah SAW, maka kami diajarkan untuk menghormati orang tua kami. Kita tidak boleh apa ngisruhi istri orang. Kami tidak boleh ini, tidak boleh, dan kami disuruh berakhlak yang baik, berkata tutur kata yang baik dan seterusnya dan seterusnya. Ini semua adalah ajaran yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Heraklius kan pernah mengatakan, lau makulta haqqan, ya kalau yang kamu katakan itu benar, maka suatu saat dia akan menguasai apa yang ada di bawah kedua telapak kakiku. Ya. Itu pengakuan dari orang non-muslim, Ibrahim, begitu. Artinya apa? Dengan dakwahnya Rasulullah itu, ketika ya, akhlak itu yang diajarkan, ketika syariat itu yang dibawa, kalau itu memang benar, maka suatu saat akan menguasai tanah. Waktu itu kan di Palestina, Mesir, ya, di Syam. Dan ternyata betul. Walaupun itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dalam waktu yang cukup lama. Artinya apa? Tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang Quraisy tidak benar. Ya. Dan karena ini kan keimanan tadi ya. Karena Rasulullah itu senjatanya iman, maka ketika orang itu mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, maka itu menjadi satu pilihan. Bukan berarti memecah belah antara suami dengan istri, antara bapak dengan anak, tapi ini adalah karena ini sudah beda, beda keyakinan, maka ya tidak ada maaf bagimu. Begitu ya. Sebaik-baik seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu, difirmankan oleh Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah itu, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhiri yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Tidak akan pernah engkau dapati orang yang sudah beriman kepada Allah dan pada hari kiamat, iman kepada Allah dan hari kiamat, kemudian dia memberikan kasih sayangnya kepada musuh-musuh Allah. Dalam arti apa? Kepada orang-orang yang tidak beriman, walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, saudara laki-laki mereka sendiri, ataupun kerabat ataupun keluarga mereka sendiri. Makanya jamaah sekali yang dirahmati Subhanahu wa taala, ketika keimanan itu masuk dan menancap dalam dada para sahabat radhiyallahu ta'ala itu, langsung mengatakan kepada bapaknya, ya pak, kita, saya anak bapak tapi sekarang ya, dan itu pahit-pahitan begitu. Dan ini kita akan lihat juga bagaimana kisahnya Tufail tadi. Kembali ke sini Bapak-Ibu yang kami hormati, kemudian ketika Tufail tadi kan, biasanya orang kalau udah dikasih tahu kan nanti terpengaruh. Dan itu juga ya yang dialami oleh Tufail. Ketika dikatakan jangan ngomong sama dia, jangan dengerin dia. Kalau kamu dengar kamu bisa terkesima nanti, bahaya. Ya. Fa wallahi ma zalu bi yaqussuna alayya min gharaibi akhbarihi wa yukhaffin wa yukhaffi wa wa yuhawifunani ala nafsi wa qaumi bi ajaibi af'alihi. Terus pokoknya orang-orang Quraisy itu kata Tufail ngomong, pokoknya ngomong apapun sehingga membuat aku takut, khawatir juga, jangan-jangan saya terpengaruh juga. Hatta ajma'tu amri ala alla aktariba minhu. Ketika orang-orang besar Quraisy itu sudah mengatakan itu, maka saya berazam untuk tidak mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah termakan isu. Jadi hati-hati Pak ini, kalau ada isu jangan ditelan. Wah, ini isu. Karena Tufail sendiri belum pernah ketemu. Ya, belum pernah ketemu tapi sudah termakan isunya. Makanya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan isu ini juga penting. Fitnah, namanya fitnah ini sangat mudah tersebar. Salah satu fitnah yang menyedihkan dalam sejarah kaum muslimin adalah fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Ya. Jadi ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, ya, isu itu muncul dan yang membawa isu adalah Abdullah bin Saba. Yang kita tahu semua ya, Abdullah bin Saba itu aslinya adalah orang Yahudi yang mengaku-ngaku menjadi orang Islam. Dan Abdullah bin Saba ini menjadi awal dan cikal bakal bahkan pelopornya berdirinya Syiah. Ya. Ini isu. Jadi Abdullah bin Saba ini bikin isu di kalangan kaum muslimin karena Utsman bin Affan war khalifah itu kan ibu kotanya atau tempat tinggalnya di Madinah. Abdullah bin Saba ini untuk menyebar isu ini dia ke Mesir. Menyebar isu bahwa sebetulnya Utsman, maaf ya, ini sebut tuduhan itu sebetulnya Utsman bin Affan itu telah merampas hak menjadi khalifah yang seharusnya khalifah itu bukan kepada Utsman tapi kepada Ali bin Abi Thalib. Wah, itu tersebar di Mesir. Setelah dari Mesir dia pergi ke Kufah. Kita tahu Kufah kemarin jemaah sekalian ya, Kufah itu ya kemarin ada Khims di mana Sa'id bin Amir jadi gubernur kan disebut Kuwaifah. Kuwaifah kecil. Kufah itu terkenal dengan rakyatnya yang cerewet kan kemarin kita sebutkan ya. Rakyatnya yang mudah terpakan isu. Wah, gampang itu. Abdul bin Saba ke Kufah disebar itu panas juga rakyatnya. Kaum muslimin dengan isunya fitnahnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Kemudian pergi ke Basrah. Ya. Ke kantong-kantong kaum muslimin untuk menyebarkan isu itu. Ini fitnah, ya. Makanya jemaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, ketika fitnah itu muncul yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ini sebagai contoh ya jemaah sekalian bagaimana menyikapi satu isu itu. Yang dilakukan pertama kali oleh Utsman bin Affan itu beliau mengutus para sahabat untuk pergi ke Mesir, untuk pergi ke Kufah dan pergi ke Basrah. Ya. Mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Dan sahabat yang lain disebar di kantong-kantong kaum muslimin yang sudah termakan isu itu. Ini bentuk bagaimana sikap kita ketika terjadi isu itu adalah tasabut. Memastikan dulu, jangan dimakan mentah-mentah. Ya. Ini penting jemaah sekalian yang dimaksud Subhanahu wa taala. Ini kan bahayanya seperti Tufail ini radhiyallahu ta'ala an, ya. Dia belum pernah ketemu dengan Rasulullah tapi sudah diwanti-wanti jangan mendekat, jangan ini, wah, termakan isu. Ya. Tapi ini satu hidayah. Bagaimana kita lihat ceritanya dari Sa'id bin Amir al-Jumahi. Jadi apa? Karena beliau sudah termakan isu tadi tanpa kemudian check and recheck, sudah langsung berazam saya tidak mau mendekat, tidak mau ngomong dan seterusnya karena sudah termakan isu dari pembesar Quraisy tadi. Walamma ghadautu ilal masjid li tawafi bil Ka'bah. Nah ini. Setelah hari berikutnya di waktu pagi kemudian saya pergi ke Masjidil Haram untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Jadi jamaah sekalian jangan kaget ini ya. Berarti Tufail ini juga Islam. Nah, itu tawaf itu gitu. Kalau kita dengar tawaf mengelilingi Ka'bah di zaman Quraisy jangan beranggap seperti sekarang. Ya. Wa tabarruki bi asnamiha, ini yang paling penting. Allati kunna ilaiha nahujju wa iyyaha nu'adzimu. Sambil kami mengagungkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Ya. Yang kami bertabarruk, tabarruk itu minta berkah. Ya, pokoknya minta-mintanya ke berhala-berhala itu kan ada 360-an berhala di sekitar Ka'bah. Jadi Tufail betul dia datang ke Masjidil Haram untuk tawaf melingi Ka'bah, tapi intinya bukan tawaf itu, tapi menyembah kepada berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah waktu itu. Ya. Luar biasa. Ya. Jadi orang-orang jahiliyah itu juga lebih sering tawaf dibanding kita. Lebih sering tawaf di Ka'bah dibanding kita. Kita harus ngantri ya, mau haji aja berapa tahun, Pak? Ya. Luar biasa. Tapi tawaf mereka dengan kita beda. Tawaf mereka adalah menyembah kepada berhala-berhala tersebut. Yang menarik di sini jamaah sekalian, karena beliau sudah termakan isu, beliau pergi ke Masjidil Haram, beliau tawaf, ya. Hasautu fi udhunai qatnan khaufan min alla yuma'an yumalisa sam'i syai'un min qawli Muhammadin, ya. Yang menarik di sini jamaah sekalian, karena beliau sudah termakan isu, ketika beliau pergi ke Masjidil Haram untuk tawaf itu, beliau masukkan kapas di kedua telinga beliau agar jangan sampai terdengar satu kata atau satu ungkapan pun dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai segitunya, Pak. Ya. Jadi karena termakan isu itu wis pokoknya gitu. Padahal belum kenal kan? Ini bahaya. Belum kenal kok sudah termakan isu nih, hati-hati. Ya. Kasih kapas, ya. Al-Qutn, dua kapas di kedua telinganya biar enggak kalau ketemu Rasulullah itu enggak dengar apa-apa. Ya. Lakinni ma in dakhaltul masjid hatta wajadtuhu qa'iman yusalli 'indal ka'bati salatan ghaira salatina. Tadi kan apa? Yang di SP1, SP2, SP3-nya dari Quraisy itu kan enggak boleh ngomong, enggak boleh berbicara, ya. Kemudian jangan dekat-dekat karena bisa terkesima. Mereka lupa. Harusnya ada SP4. Jangan lihat tingkah lakunya Rasulullah. Ternyata harusnya kamu kalau ke Masjidil Haram merem gitu. Ini enggak disebutkan. Merem itu bahasa Indonesia apa ya? Memejamkan mata ini. Takutnya ini enggak paham ini merem tuh. Memejamkan mata. Harusnya itu, tapi kurang kuras nih ya, salah ini kurang ya. Lah ini yang dialami oleh Tufail. Ketika saya sudah masuk ke Masjidil Haram, telinga sudah saya tutup pakai kapas biar enggak dengar ungkapannya Rasulullah SAW. Tapi saya lihat Rasulullah SAW, beliau berdiri melaksanakan sholat di samping Ka'bah dan gerakannya seperti, bukan seperti gerakan yang kami lakukan. Wah, penasaran toh? Nah, ya. Penasaran, tadi enggak suruh merem sih jadinya ya. Lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wa yata'abbadu ibadatan ghaira ibadatina, kemudian dia beribadah bukan ibadah yang biasa kami lakukan. Fa asarani manzuruhu wa hazatni ibadatuhu. Ya. Maka ketika saya melihat Rasulullah itu salat kemudian beribadah yang berbeda dengan ibadah kami, berbeda dengan cara salat kami atau cara ibadah kami gitu ya. Maka saya mulai tertarik ya dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadtu nafsi adna minhu syai'an fa syai'an ala ghairi qasdin minni hatta asbahtu qariban minhu. Karena Tufail itu ketika lihat Rasulullah dari jarak jauh, kok gerakannya seperti ini? Penasaran. Ini awal dari penasaran, Pak. Dari jauh sampai beliau itu mendekat, mendekat tanpa dia rasakan. Penasaran kan gitu ya. Gerakannya, sujudnya, rukuknya. Ya, tidak apa namanya? Tidak terasa beliau mendekat dan sampai di sampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Luar biasa, Pak. Ya. Wa aballahu illa ayyasila ila sam'i ba'dhun mimma yaqul fa sami'tu kalaman hasanan wa qultu fi nafsi. Ya. Ya karena lihatnya dari jauh, penasaran, mendekat-mendekat, akhirnya betul sampai di sampingnya Rasulullah. Dan ternyata dua kapas yang menyumbal dua telinga beliau itu tidak mempan. Ya. akhirnya tetap ada kata-kata yang sempat beliau dengar dari apa yang diucapkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu ya, Tufail bin Amr Ad-Dausi tadi adalah seorang ahli syair. Kemudian beliau mengatakan pada dirinya sendiri, Sakilatka ummaka ya Tufail, celaka kamu wahai Tufail. Innaka la rajulun labibun syairun, kamu ini orang yang cerdas, kamu ini orang yang ahli syair. Wa ma yakhfa 'alaikal hasanu minal qabih, tidak ada ungkapan yang baik kecuali engkau ketahui. Fa ma yamna'uka an tasma'a minar rajuli ma yaqul, lalu kok kenapa kamu itu masih percaya dengan ungkapan para pembesar Quraisy itu untuk tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau mengatakan dalam dirinya, fa in kana alladhi ya'ti bi hasanan qabaltahu wa in kana qabihan taraktahu. Maka okelah, apa yang datang dari Rasulullah itu nanti kalau saya dengar, kalau itu baik saya akan terima, kalau itu jelek akan saya tinggalkan. Dan inilah jamaah sekalian, awal dari sebuah hidayah. Ya, kemudian Masjid Hidayah Al-Hidayah ini memberikan hidayah kepada banyak manusia. Amin ya rabbal alamin. Hidayah itu ternyata kalau kita enggak pengin itu, kalau Allah menginginkan itu tetap dapat apapun caranya. Ya. Dan itu adalah harga yang sangat mahal ketika Allah menghendaki kebaikan kepada orang tersebut. Pada pertemuan berikutnya jamaah sekalian, setelah beliau penasaran kemudian mendekat dengan Rasulullah, tidak cukup sampai di situ. Akhirnya beliau berkeinginan untuk sowan ke rumahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat pertama kali, ayat apa yang pertama kali beliau dengar? Dan apakah beliau akan masuk Islam atau tidak? Karena ini sudah ada yang kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kalau biasa mohon maaf, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Tufail sebelum beliau masuk dan memeluk agama Islam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.